Kemudian dilihat yang namanya belum ditulis, berarti nilainya belum saya catat. Yang namanya gak ada, berarti belum dapat nilai. Baik, sehingga jangan menggampangkan masalah nama. Kalau gak ada nama, dianggap gak ikut ulangan. Diparuh ke belakang. Biar cepat. Paruh lagi ke belakang. Bagi dua. Nah, gitu. Baik. Berarti ulangan Umdatul Ahkam dari awal kitab, setuju? Dari awal yang kita pelajari di semester pertama, yaitu Ghuslul Muhrim. Sahih? Betul Ghuslul Muhrim? Ya, berarti dari Ghuslul Muhrim sampai akhir Madarasna. Ghuslul Muhrim sampai akhir apa yang kita pelajari, yaitu Babul Buyu'. Barakallahu fikum. Adapun Kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, alhamdulillah kita mulai dari awal kitab, sahih? Berarti dari awal kitab sampai hadis Mu'ad ibn Jabal atau hadis Itban. Dari awal kitab sampai hadis Itban radhiyallahu taala anhu. Masih tersisa syarahnya sedikit. Bisa kita ambil sekarang? Waktunya setengah jam. Kita sampai pada wa innama yukhafu. Sahih? Innama yukhafu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, kita masih membahas syarah dari hadis Itban radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata dengan hadis dari Nabi SAW, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Alhamdulillah sudah dibahas sebagian besarnya, tersisa sedikit. Wa innama yukhafu 'alal mukhlis an ya'tiya bi sayyi'atin rajihah. Yang dikhawatirkan bagi seorang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendatangkan atau mengerjakan kejelekan yang rajih, yang lebih unggul, fayudhu'uf imanuhu, maka lemahlah imannya. Fala yaquluha biikhlasin wa yaqin, maka pudarlah keikhlasannya. Artinya tidak lagi mengucapkan dengan ikhlas. Di mulut berbeda, perbuatan berbeda. Tidak memiliki keikhlasan dan keyakinan yang mani' min jami'is sayyi'at. Tidak memiliki keikhlasan dan keyakinan yang bisa menghalangi kejelekan-kejelekan. Wa yukhsha 'alaihi min asy-syirkil akbar. Akhirnya dikhawatirkan baginya syirik besar dan syirik kecil. Fa in salima minal akbar, kalaupun selamat dari syirik besar, baqiya ma'hu minal asghar, masih tersisa padanya syirik-syirik kecil. Fa yudhifu ila dhalika sayyi'at, ditambah lagi dengan kejelekan-kejelekan, dengan dosa-dosa, tambammu ila syirik, yang digabungkan dengan syirik. Fayurajih janibus sayyiat, akhirnya lebih rajih sayyiat. Perhatikan kekhawatiran ini. Jadi jangan ittikal. Jangan ittikal. Ittikal menggampangkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz Ibn Jabal. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan khabarkan pada mereka fayattakilu, khawatir mereka jatuh ke dalam ittikal. Orang-orang yang ittikal biasanya menggampang-gampangkan dosa sayyi'at. Setelah menggampang-gampangkan dosa, akhirnya lemah imannya. Begitu lemah imannya, terjerumus ke dalam syirik. Asyirik. Al-asghar. Semakin dahsyat kelemahannya. Sayyiatnya rajihah. Semakin berani berbuat syirik akbar. Wassalam. Apanya yang wassalam? Imannya tadi hilang. La ilaha illallah. Dengan syirik akbar, gugur. Iya kan? Tadinya, masya Allah, ikhlas. Tetapi dengar berita katanya yang penting la ilaha illallah, gak apa-apa, dosa akan diampuni. Gak dengar hadis bitokoh, 99 lembar juga dihapus kok. Tenang saja. Mulai. Dari sayyiat yang shagair berpindah menjadi kabair. Dosa-dosa besar. Dari kabair jatuh ke dalam syirkil asghar. Bid'ah termasuk di dalamnya. Dari bid'ah jatuh ke syirik besar. Selesai. Jangan lagi berkata saya punya la ilaha illallah, sudah gugur dengan syirik akbar. Fa inna sayyi'at tud'iful iman wal yaqin. Karena dosa-dosa itu akan mengurangi keyakinan, akan mengurangi keimanan, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa-dosa. Maka dengan dosa-dosa imannya berkurang, keyakinannya berkurang, kepercayaannya berkurang, yang tadinya yakin jadi ragu-ragu dengan banyaknya dosa. Fayad'uf qawlu la ilaha illallah, berarti semakin lemah ucapan la ilaha illallah. Fayamtani al-ikhlas bil-qalb, akhirnya terhalang keikhlasan dalam hati. Fayasirul mutakallim biha kalhadi awin na'im. Akhirnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi seperti orang yang ngigau. Hadi itu yaquluhu wa huwa na'im. Hadi adalah orang yang berbicara dalam keadaan tidur, ngelindur. Awin na'im atau dia berbicara dalam keadaan tidur. Mengapa? Karena enggak ada isinya sama sekali. Enggak ada keyakinannya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan iyyakum wasyirkil ashghar. Hati-hati kalian dari syirik kecil. Ya apalagi syirik besar. Syirik kecil aja hati-hati. Apa ya Rasulullah? Ar-riya. Riya ingin dipuji. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan wa min makayidis syaitan, termasuk tipu daya syaitan. Makayidis syaitan, termasuk tipu daya syaitan, adalah mengajak pada dosa-dosa kecil. Kecil aja kok, nanti juga diampuni. Setelah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, imannya menurun. Akan diajak kepada kabair. Setelah dosa besar dia kerjakan dengan berani, semakin hancur, semakin lemah imannya, diajak kepada bidah-bidah. Kemudian diajak kepada syirik dan kekufuran. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tujuan syaitan yang pertama penginnya mengkafirkan. Idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un mink. Ketika syaitan berkata pada manusia, kafirlah. Ketika mereka dalam keadaan sudah kufur, aku berlepas diri. Aku tidak menjanjikan kecuali janji palsu. Kenapa percaya? Tujuan utama kekafiran. Tetapi ketika tidak bisa diajak pada kekafiran, dia akan mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Mengajak pada syirik-syirik kecil. Ketika tidak bisa, diajak kepada dosa-dosa besar. Ketika enggak bisa juga, diajak pada dosa-dosa kecil. Ketika dosa kecil pun orang ini saleh, tidak terbawa. Berhenti syaitan menggoda? Tidak. Masih menggoda lagi dengan tahapan berikutnya. Ini bukan dosa. Enggak ada larangan. Ternyata diajak kepada laghun wa la'ib. Main-main. Ini penting ini. Ini mencerdaskan bangsa. Apa? Main Rubik. Kan enggak haram. Syaitan mengajak pada perkaranya mengapa? Untuk meninggalkan yang lebih baik. Ini kesia-siaan. Kemudian dia ajak kepada perkara ini untuk meninggalkan yang afdal. Masya Allah, ternyata anaknya saleh. Tidak. Saya masih belum menghafalkan Quran. Saya masih belum menghafalkan hadis. Saya mau ulangan. Saya mau ini, saya mau itu. Masya Allah. Putus asa? Berhenti syaitan? Tidak. Masih mengajak lagi kepada perkara-perkara baik. Masya Allah. Syaitan mengajak pada perkara baik? Iya. Untuk meninggalkan yang lebih baik lagi. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi diajak kepada kesia-siaan untuk meninggalkan yang baik. Ternyata ketika dia saleh mukmin taqi, masya Allah, kayaknya sudah ulama ini, bukan tidak digoda, digoda lagi. Ini sunnah, kerjakanlah yang ini, kata syaitan. Mengapa? Khawatir kalau dia sibuk dengan yang lebih ahsan. Anu, ustaz, syekh, ada undangan ini, ada undangan itu, ada ini. Kan sunnah saat menghadiri, ada jenazah, ada ini terus, supaya tidak nulis-nulis kitab. Wa amma ibadatuhu li nafsihi khassah. Wa ammal kitab lil ammah. Ayuhuma afdal? Yang lebih afdal, yang untuk annas, ammah. Apa kaidahnya kemarin? Maslahatul ammah afdal, uqaddam maslahat umum didahulukan daripada maslahat yang khusus. Baik, itulah makaid syaitan. Sehingga jangan merasa tenang dari tipu daya syaitan, karena syaitan haris bersungguh-sungguh untuk menggoda anak Adam sampai kufur. Kembali kepada kitab. Aw man yuhassinu sawtahu bi ayatin minal Qur'an, atau seperti orang yang membaguskan bacaannya dalam baca Qur'an, tetapi min ghairi dzauqin wa halawatin, tetapi tidak dengan perasaannya, tidak dengan merasakan manisnya. Fahaulai lam yaquluha bikamali sidqi wa yaqin, maka mereka ini tidak mengucapkannya dengan kesempurnaan kejujuran, tidak dengan kesempurnaan keyakinan. Bal yatuna ba'daha bisayyi'atin tanqudu dhalik, bahkan dia atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yatuna ba'daha, melakukan setelahnya dengan kejelekan-kejelekan yang tanqudu dhalik, yang membatalkan atau mengurangi. Bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin, bahkan suatu saat dia mengucapkannya tetapi tidak lagi ada keyakinan, tidak lagi ada kejujuran. Min ghairi yaqinin wala sidqin. Wa yamutuna ala dhalik, yang akhirnya mati di atas yang demikian. Walahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah, yang akhirnya dia memiliki dosa-dosa yang sangat banyak dan besar yang menghalangi mereka untuk masuk surga. Berarti adakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka? Ada yang seperti ini tadi. Imam mengucapkan tapi tidak yakin, atau mengucapkan tidak jujur, atau mengucapkan yakin jujur tapi tidak sempurna. Apa bukti tidak sempurna? Terjerumus dalam sekian banyak dosa-dosa yang kecil dan yang besar, bahkan syirik-syirik kecil termasuk di dalamnya, maka terhalang untuk masuk surga min awwali marrah, min awwali wahla, terhalang untuk masuk surga secara langsung. Pahami, bukan terhalang sama sekali, terhalang untuk langsung masuk surga. Di neraka dulu di azab. Wa idza kasuratid dunub taqul 'ala al-lisani qawluha, atau dengan banyaknya dosa-dosa berat kalimat la ilaha illallah di lidah. Wa qasal qalbu an qawliha, hati menjadi keras, berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa kariha al-'amal as-salih, akhirnya enggan untuk beramal saleh. Dalam keadaan sudah sering bermaksiat, sudah jauh dari sunnah, meninggalkan pakaian sunnah, akhlak sunnah, ketika diajak untuk ngaji di masjid, enggan. Enggaklah, saya di sini aja. Mengapa? Merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak bersih. Akhirnya semakin jauh. Wa taqul 'alaihi sima'ul Qur'an, akhirnya merasa berat mendengarkan Al-Qur'an. Karena memang tidak pernah baca Qur'an, sudah jauh dari Qur'an, lidah juga berat mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan zikir sudah berat karena sudah terlalu banyak mendendangkan nyanyian-nyanyian dan lagu. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadis liyudhilla 'an sabilih. Di antara manusia ada yang membeli dengan modal lahwal hadis, ucapan-ucapan kosong, yang tafsirnya diantaranya adalah nyanyian-nyanyian, untuk menghalangi dari jalan Allah. Akhirnya karena terbiasa dengan nyanyian, berat untuk mengucapkan la ilaha illallah, berat untuk mengucapkan atau membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, mendengarkan Al-Quran pun enggak betah. Udah matiin aja. Saya deg-degan kalau dengarkan ayat-ayat begitu, matiin aja. Wa kariha mukhalatatu ahli al-haqqi, akhirnya dia enggan pula untuk bergabung bersama ahli al-haq. Atau ada yang terlewat? Wastabsyarahu bidzikri ghairihi, justru merasa senang kalau menyebut selain ayat. Kalau menyebut selain la ilaha illallah, selain zikrullah, dia suka. Istabsyaru, merasa gembira. Kata-kata apa itu? Dari siapa itu? Ucapan yang indah. Tetapi ketika Al-Qur'an, justru enggan. Watma'anna ilal batil, merasa tenteram dengan kebatilan. Wastahlal rafat, merasa manis dengan rafat, kefasikan-kefasikan. Merasa lezat dengan dosa-dosa. Wa mukhalatat ahli al-batil, dan merasa manis, merasa senang kalau bergaul dengan orang-orang jelek. Dengan ahli al-batil, tertawa-tertawa senang ketika bergaul dengan fusaq, dengan orang-orang fasik. Wa kariha mukhalatat ahli al-haqqi, dan justru dia enggan dan tidak suka untuk bergaul dengan orang-orang baik. Sedih, kaku kalau di tengah-tengah orang soleh. Famithlu hadza idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Orang seperti ini kalaupun mengucapkan la ilaha illallah, maka hanya di lidahnya, tidak masuk dalam hatinya. Wa bi fihi ma la yasduqu saddiquhu 'amaluhu, hanya di bibirnya yang tidak dibenarkan oleh amalannya. Wa in qalaha, tapi kebanyakan la yaquluha. Mengapa? Sudah berat. Seorang anak muda yang kecelakaan di Saudi dengan mobilnya, tiga kebut-kebutan, tidak mengucapkan kecuali bait lagu yang didengarkan di mobilnya. Itu dikisahkan oleh beberapa ulama. Diulang-ulang terus sampai matinya. Padahal keluarganya, bapaknya, orang tuanya, semuanya menyatakan qul la ilaha illallah ya bunai, wahai anakku qul la ilaha illallah. Dia tetap mengucapkan kalimat tadi. Kalimat yang terakhir dia dengar di mobilnya dari lagu-lagu tersebut, lagu-lagu fasik. Tidak bisa dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu akhiru hayati, su'ul khatimah. Kan sudah berat lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Yang namanya iman bukan dengan perhiasan, bukan dengan angan-angan. Walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu tidak cukup hanya dengan perhiasan dan angan-angan. Perhiasan itu maksudnya zahir. Pakaiannya sepertinya pakaian sunnah. Kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, kelihatannya. Tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa, tidak ada keyakinan sama sekali. Maka kata Al-Hasan, bukan itu yang namanya iman. Bukan hanya hiasan dohir, bukan hanya angan-angan kosong. Tetapi ma waqara fil qulub, tetapi yang namanya iman adalah yang mapan di dalam hati. Waqara artinya kokoh di dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan dibuktikan, dibenarkan oleh amalan salehan. Dibenarkan oleh amal saleh. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Siapa yang ucapannya baik dan amalannya juga baik, diterima dari dia. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Adapun yang mengucapkan dengan ucapan baik tetapi amalannya jelek, ya tidak diterima. Harus sesuai amalan dengan perbuatan. Li'anna al-iman qaulun wa amal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku menemui lebih dari 100 syekh, lebih dari 100 guru. Semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Semuanya berkata sama bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, sama. kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya pun menjauhi kesyirikan, menjauhi syirik besar, syirik kecil, menjauhi amalan-amalan yang bertentangan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi iman, qaulun wa amal. Kalau ucapannya baik, perbuatannya baik, diterima. Tetapi kalau ucapannya baik, amalannya jelek, tidak diterima. Demikian kata beliau rahimahullah. Berkata Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah. Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala menyatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu bikasratul siyam wala salah walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Tidaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengalahkan kalian dengan banyaknya puasa atau dengan banyaknya sholat, tetapi dengan apa yang waqara fi qalbihi, tetapi dengan apa yang ada dalam hatinya, yang kokoh di dalam hatinya, yang mapan di dalam hatinya, itu yang menyebabkan Abu Bakar unggul. Kalau bicara banyak-banyakan, di antara aliran Syiah ada yang mengajarkan sholat malam 100 rakaat. Salah seorang mereka menceritakan pada kita setelah dapat hidayah, setelah mendapatkan hidayah kepada sunnah, dia berkata, sungguh Ustaz, demi Allah, saya disuruh untuk sholat 100 rakaat. Bagaimana saya menghitungnya? Diajarkan untuk menggunting-gunting kertas kecil-kecil 100 lembar. Setelah satu rakaat pindah ke kanan, satu kertas. Salat lagi, pindah lagi ke kanan, sampai 100. Kalah. Para salaf dalam masalah jumlah. Baik, enggak jauh-jauh khawarij. Apa kata Nabi tentang ibadah mereka? Salat mereka mengalahkan salat kalian, wahai para sahabat. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Ibadah kalian, salat kalian, puasa kalian, laisa bisyai, enggak ada apa-apanya dibandingkan ibadah mereka. Tetapi apa kata Nabi? Yakhrujuna minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka sesat, menyimpang dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti apa yang menyebabkan mereka unggul, para salafus saleh dan khususnya Abu Bakar Siddiq? Ma sabaqakum Abu Bakrin bikathratus siyam wala salah, kata Imam al-Muzani rahimahullah. Tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Tetapi ma waqara fi qalbi, tetapi apa yang kokoh dalam hatinya, keyakinan terhadap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap din. Sehingga ketika ada yang mengatakan sebaiknya jangan ikuti sunnah yang ini, marah dia. Engkau perintahkan aku untuk meninggalkan sunnah? Sungguh demi Allah, aku enggak akan tinggalkan satu sunnah pun. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan satu ajaran Nabi, an azir, aku akan sesat, aku akan menyimpang. Ketika mereka berduyun-duyun menceritakan tentang Rasulullah SAW ke Syam. Mana mungkin semalam ke Syam? Ini tidak masuk akal. Kata Abu Bakar, siapa yang bicara? Beliau sendiri. Sekarang dia sedang bicara di Ka'bah. Kata Abu Bakar, kalau beliau yang bicara, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya padahal aku sudah beriman dengan ayat yang turun min fawqis sab'i samawat. Subhamasa. Aku sudah beriman dengan ayat yang turun min fawqis sab'i samawat. Subhamasa. Pagi dan sore. Jauh mana Syam dengan arsy Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat keyakinannya. Tidak goyah sedikit pun. Faman qala la ilaha illallah walam yakum bimujibiha, siapa yang mengucapkan la ilallah tetapi tidak mengerjakan konsekuensinya, balik tasaba'a madzalika dzunuban, bahkan melakukan setelah itu bersamanya bersama kalimat la ilaha illallah, melakukan dunuban, dosa-dosa, wa kana shadiqan fi qawliha muqinan biha, walaupun dia punya kejujuran dan juga punya keyakinan, tetapi tidak sempurna. Lakin lahu dunubun, tapi dia punya dosa-dosa yang ad'afat sidqahu wa yaqinahu, yang membuat lemah kejujurannya dan membuat lemah keyakinannya. Yanqus bimadha? Yanqus? Naam. Bil ma'siyah. Al-iman yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keyakinannya berkurang setiap melakukan dosa, berkurang. Wandafa ila dhalika syirkul asghar al-amali. Ditambah lagi dengan syirik-syirik kecil dalam bentuk amalan. Yang rajahat hadhis sayyiat, yang mentarjih, yang menyebabkan rajihnya kejelekan-kejelekan di atas hasanah, di atas kebaikan. Wa mata musirran ala dunub, dan mati dalam keadaan masih israr, masih terus menerus dalam dosa. Wajarlah kalau dikatakan dalam hadis dia masuk neraka. Padahal punya la ilaha illallah. Bikhilafan yaquluha biyaqinin wa sidqin. Berbeda dengan yang mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Imma an la yakuna musirran ala sayyi'ah. Orang yang jujur dan yakin, bisa jadi dia tidak pernah israr dalam dosa. Perhatikan, bukan tidak berbuat dosa, tetapi lam yakun musirran, tidak terus menerus dalam dosa. Aslan, sama sekali. Mengapa? Karena punya iman, punya keyakinan. Ketika terjerumus dalam dosa, ada takutnya, ada gelisahnya. Terasa, mengapa terasa? Hatinya hidup, hatinya punya ruh, yaitu ruhu tauhid, la ilaha illallah. Adapun mayit tidak punya ruh, maka bagaimanapun dia berbuat dosa, segala macam dosa, tidak terasa apa-apa, tenang saja. Berarti memang hatinya mati. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Ada yang lahu hayatun, ada yang qalbun mayyit. Apa bedanya yang hidup dengan yang mati? Yang hidup lahu ruh, yang mayyit lisa lahu ruh. طيب وما روح القلب وماذا روح القلوب روح القلوب لا إله إلا الله maka hatinya hidup. Adapun yang tidak memiliki keyakinan la ilaha illallah, hatinya mati. Baik. Dan perbedaan yang hidup dan yang mati, kalau hidup merasa, kalau mati tidak punya perasaan. Baik, apa contohnya? Wama li jurhin bimayyitin ilamu. Wama li jurhin bimayyitin ilamu. Luka bagi orang sakit, bagi orang mati, enggak terasa. Wama li jurhin, jarah, bimayyitin ilamu. Tidak ada alam, enggak ada rasa, enggak ada sakit. Kamu lukai, kamu sayat, kamu begini kan, kamu begitu kan. Enggak kemudian bangun, sakit. Enggak akan. Mayit. Berbeda dengan orang yang hidup sehat. Kamu ganggu begini, langsung tangannya spontan menangkis dan menyatakan, ada apa kamu? Menyakiti saya. Hidup. Demikian pula barakallahu fikum, hati yang hidup. Begitu berbuat dosa, terasa. Ya Allah, saya berpunya dosa. Gelisah, astagfirullah. Minta ampun pada Allah. Salatnya khusyuk dan kemudian berdoa minta ampun dari dosa tersebut. Hal yakunu musirran ala dzalika? La yakun musirran ala dzanbin aslan. Orang yang memiliki keyakinan la ilaha illallah, enggak akan dia melakukan dosa dengan israr terus-menerus. Mesti akan ada ketakutan, kegelisahan, karena hatinya hidup. Qala, dikatakan Orang yang seperti ini, yakunu tauhiduhu, tauhidnya yang mengandung kejujuran dan keyakinan, menjadi rajih. Karena dosa-dosanya di samping sedikit, tidak israr. Segera taubat, segera taubat, segera taubat. Sehingga ketika bertemu Allah, bersih hatinya. Qalbun salim. Illa man atallah biqalbin salim. Walladzina yadkhuluna an-nar mimman yaquluha. Adapun yang masuk neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lam yaquluha bisidqi wal yaqini tammaini al munafiyaini lisayyiat. Adapun yang masuk neraka padahal mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang mengucapkannya tetapi tidak memiliki kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Tidak memiliki kejujuran dan keimanan yang sempurna, yang tamaini, yang munafiyain, yang meniadakan sayyiat, yang menghalangi dosa-dosa. Au lirujhaniha, yang menghalangi rajihnya dosa-dosa. Artinya tidak menghalangi sama sekali, tetapi menghalangi rajihnya dosa-dosa. Mengapa? Karena orang itu selalu bertaubat pada Allah. Gelisah, takut kalau berbuat dosa. Kalau tergelincir, cepat kembali. Cepat sadar. Aw qaluha waqtasabu ba'da dhalika sayyi'at rajahat ala hasanatihim. Atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka adalah orang yang mengucapkannya tetapi melakukan setelahnya dosa-dosa yang lebih unggul dari kebaikan-kebaikannya. Tsumma dha'afa lidzalik, akhirnya lemah keyakinannya. Sidquhum wa yaqinuhum, keyakinannya dan kejujuran menjadi lemah dengan dosa-dosa. Tsumma lam yaquluha ba'da dzalika bisidqin wa yaqin, akhirnya setelah itu tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin. Tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Lianna dzunub qad adhafat dzalika shidq wal yaqin, karena dosa-dosa telah melemahkan kejujurannya, telah melemahkan keyakinannya di hati-hati mereka. Fa qauluha min mithliha ula, maka ucapan tersebut dari mereka la yuqawi ala mahis sayiat, maka ucapan tersebut tidak bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang rajih, dosa-dosa yang rajih. Fatarajjaha afatarjahu sayiatuhum, akhirnya yang rajih justru kejelekan-kejelekannya di atas hasanatnya. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Wa qad dzakara hadza katsirun min al ulama, telah disebutkan yang demikian oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab rahimahumullah. Ibnu Qayyim di dalam Bada'il Fawaid, Ibn Rajab di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, dan dalam kitab-kitab lain dalam kitabnya Ibn Qayyim juga ada. Qultu wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tajtami'il hadith, dengan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka terkumpullah hadis-hadis tadi. Hadis-hadis yang mana? Mudah-mudahan masih ingat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Orang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka tetapi diselamatkan dari neraka. Atau yang keempat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah diselamatkan anggota sujudnya dari api neraka, atau dilarang api neraka untuk memakan anggota sujudnya. Ila akhir ini seperti pertentangan. Ternyata terjawablah sudah, karena kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat, di antaranya kejujuran dan keyakinan. Kalau sempurna akan didapatkan jaminan tadi dengan sempurna. Kalau berkurang akan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Kalau sampai hilang akan hilang janji-janji tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Fihi, biasanya ada kalimat fihi berarti faedah. Barangkali ulangan besok ada sebutkan faedah, carinya di kata-kata fihi, fihi ini tadi. Ini faedah namanya. Fihi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Maka padanya ada jaminan, ada janji dari Allah diharamkannya api neraka bagi orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Wa fihi annal amal la yanfa illa idza kana khalisan lillah. Bahwa amalan tidak bermanfaat kecuali kalau ikhlas. Yang ketiga, tanbih. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi tentang ahwal al-mauta, qawluhu fil hadith min iman ay min a'malil iman. Maksudnya min iman adalah min a'malil iman allati hiya min a'malil jawarih fayakunu fihi dalalatun ala annal a'malus salihah minal iman. Disebutkan kalimat iman, ternyata kata Qurtubi maksudnya adalah amalan iman. Amalan iman adalah amalan anggota badan tetapi membuktikan keimanan. Maka dengan itu ada dalil bahwasanya amalan yang soleh termasuk iman. Dan menjadi dalil pula bahwa iman qaulun wa amal. Amalan soleh pun bisa disebut iman. Ini pernah dibahas dalam babnya ketika membahas ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u imanakum, Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata maknanya adalah salat kalian. Wa dalil ala annahu arada bil imani ma qulna, dalil yang menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki dari iman seperti yang kita ucapkan tadi, dalilnya adalah lam yurid mujarradal iman, tidak dimaukan hanya iman saja. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid wa nafi syirik wal ikhlas biqaulihi la ilaha illallah ma fil hadis nafsi min qaulihi akhriju. Terlihat bukti bahwa kalimat iman bukan hanya dengan kalimat ucapan la ilallah saja, tetapi dengan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Sebagaimana dalam ucapannya akhriju thumma ba'da dhalika yaqbidu subhanahu wa ta'ala qabdatan fayukhraj fayukhriju qawman lam ya'malu khairan qab yuridu bidhalik illa tawhidil mujarrad minal amal. Baik. Dalam hadis tersebut dikatakan keluarkan yang memiliki sebiji darah dari iman, diambil, dikeluarkan, masuk ke dalam jannah. Keluarkan dari api neraka orang-orang yang masih memiliki iman walaupun sebiji khardalah. Keluarkan lagi. Terus semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Pokoknya ada iman sekecil apapun, keluarkan. Terakhir, ba'da dzalika yaqbidu subhanahu wa ta'ala, Allah menggenggam, mengambil dengan tangannya sendiri satu kaum dari api neraka, diselamatkan yang hanya punya iman walam ya'mal khairan qab, tetapi tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dikatakan maknanya illa tauhidil mujarrad minal a'mal, tauhid saja bersih tanpa amalan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Jangan berkata seperti khawarij, jangan pula berkata seperti murji'ah. Hadis-hadis yang seperti ini banyak membuat kesalahpahaman, apakah dari khawarij yang kebablasan dalam mengkafirkan atau murji'ah yang kebablasan dalam roja, dalam harapan. Lihat, hanya cuma iman saja cukup masuk surga. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum, Allah Maha tahu keadaan mereka, iman di dalam hatinya. Bisa jadi orang yang sekian keadaannya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, di dalam amalan dosa, amalan kufur, amalan yang membawa pada neraka, tetapi ketika sejengkal lagi akan wafat, dia bertaubat pada Allah Ta'ala kemudian wafat. Bukankah dia tidak punya amalan? Baru taubat, belum beramal, wafat. Bisa terjadi. Jangan menentang apa yang sudah dibahas secara ijma' oleh para ulama bahwa al-iman qaulun wa amal, harus dengan amalan. Tetapi kasus-kasus tadi bisa terjadi karena kasus-kasus tertentu seperti yang sudah kita contohkan. Seorang yang bertaubat dengan ikhlas, hatinya mempersaksikan la ilaha illallah, tetapi belum sempat beramal, terbunuh dalam jihad fi sabilillah dari pihak musuh, bertaubat bergabung dengan pihak kaum mukminin, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian berperang lagi mati. Kalaupun ada hanya niat, kalaupun ada amal hanya niat ingin berjuang fi sabilillah, ternyata sudah terbunuh. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan lain-lain dari kasus yang qadarullah, yang Allah takdirkan dalam keadaan dia memiliki iman tauhid, walam ya'mal khairan qat, tetapi belum beramal kebaikan sedikit pun. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita taufik wal hidayah was sabat ala tauhid was sunnah, wa rasulullah taala yuthabbitana ala la ilaha illallah wa ala aqidatin sahihah, wa rasulullah taala husnal khatimah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Air got yang mengalir barakallahu fikum, kalau dia masih memiliki warna najis dan bau najis, maka dia najis. Kembali kepada kaidah yang ijma dari para ulama. Al-ma'u tahurun la yunajjishuhu syai'. Air itu suci, tidak bisa jadi najis. Illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu binajasatin, kecuali kalau berubah warna, rasa atau baunya dengan najis. Perhatikan kalimat jarun majrun fil akhir binajasatin. Jangan hanya berubah warna, wah najis. Sebentar, berubah warnanya karena apa? Di antara air-air di kali ada yang coklat warnanya, berubah warnanya, tapi bukan binajasatin, tapi betin, tidak merusak kesucian air. Yang dimaksud berubah warna, rasa atau baunya binajasatin. Kalau berubah baunya bau najis, berubah rasanya rasa najis, berubah warnanya warna najis, maka dia menjadi najis. Barakallahu fikum. Wa illa fala. Wallahu ta'ala a'lam.